Walau kamu bilang tidak, tapi hatimu terima. Jujur atau tidak, kau tahu jawabnya. Cinta tak pernah dipaksa, no. Nanti atau kapan, kau pasti rasakan lewat malaikat cinta. Malaikat cinta, ya.